Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Edisi hari ini Jumat 22 Oktober 2021 bersama saya Ardian Syah. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah diantaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, Radio Kulute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Slambi FM. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh. Sudarlun, pasokan solar subsidi dari depo Pertamina ke SPBU Kota Banda Aceh dan Aceh Besar normal kembali pada Kamis kemarin. Setiap SPBU dikirim 16 kiloliter atau KL atau 16.000 liter, sebelumnya hanya 8 kiloliter atau 8.000 liter. Erwan, petugas pengawas SPBU di Lumbata mengatakan untuk mencegah antrian panjang solar subsidi di sejumlah SPBU di Banda Aceh, Pertamina harus menyuplai solar ke setiap SPBU minimal 16 KL tiap hari. Ia mengatakan informasi yang mereka terima dari sopir tangki pengangkut solar subsidi, pengiriman solar dari depo Pertamina ke SPBU beberapa hari lalu sempat lama karena stok di Kurung Raya yang menipis. Oleh karena itu, sebagiannya harus diambil dari depo Pertamina Lok Semawe. Secara terpisah, Ketua Komisi 2 DPRA, Irfan Nusir, yang membidangi ekonomi mengatakan kekurangan suplai solar subsidi dari depo Pertamina ke sejumlah SPBU di Aceh karena Pertamina yang tidak siap. Sejak bulan September hingga Oktober ini, dampak dari menurunnya kasus COVID-19 telah membuat aktivitas kegiatan usaha di berbagai sektor kembali meningkat. Mulai dari kegiatan usaha transport, proyek APBK, APBA, dan APBN, dan kegiatan swasta lainnya yang meningkat. Sementara itu, Sales Manager Pertamina Aceh, Sony Indro Prabowo, yang dimintai tanggapannya mengatakan kekurangan stok solar SPBU sejak minggu lalu hingga pertengahan minggu disebabkan terjadinya kenaikan permintaan. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Ketua DPD Ikatan Advokasi Indonesia atau IKADIN Provinsi Aceh, Safarudin, mengajukan permohonan uji material Kanun Nomor 11 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Uji material kanun LKS diajukan ke Mahkamah Agung MA Republik Indonesia. Permohonan itu didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah diregister dalam perkara nomor 1.P/HUM/2021 PNBNA. Kanun LKS diuji setelah ia merasa dirugikan atas penutupan bank konvensional di Aceh dan beralih ke bank syariah sebagaimana perintah kanun. Dalam permohonannya, Safar meminta MA membatalkan dua pasal, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 65 kanun LKS, karena kedua pasal tersebut dinilai telah merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Adapun bunyi pasal 2 ayat 1 lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah, dan pasal 65, pada saat kanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan kanun ini paling lama 3 tahun sejak kanun diundangkan. Safar meminta kepada Ketua Mahkamah Agung agar norma lembaga keuangan dihapuskan saja atau setidaknya diberikan tafsiran tidak berkekuatan hukum jika tidak dimaknai dengan lembaga keuangan syariah. Pria yang juga menjabat Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ini mengaku dirinya mengalami diskriminasi dan ketidakadilan ketika pemerintah Aceh dan DPRA menggunakan kedua pasal tersebut untuk menutup seluruh lembaga keuangan konvensional di Aceh. Sudarlun, setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Kuala Simpang bersama laporan Rahmat Wiguna. Sejumlah juru parkir di Pasar Pagi Kota Kuala Simpang mengadukan oknum pegawai dinas perhubungan ke DPRK Aceh Tamiang karena diduga menampar dan menghujat seorang juru parkir pada Kamis 21 Oktober 2021. Tuduhan kekerasan ini dialamatkan para juru parkir terhadap oknum perempuan berinisial BN. Wanita tersebut dilaporkan telah menampar juru parkir bernama Dede dan menghinanya karena tidak memenuhi setoran parkir. Sebelum menampar BN, terlebih dahulu melemparkan uang yang diserahkan Dede. Selanjutnya wanita tersebut melontarkan kalimat hinaan. Terkait hal ini, Kadis Perhubungan Aceh Tamiang, Suibun Anwar, yang belakangan hadir dalam pertemuan itu, tidak melarang bila juru parkir menempuh jalur hukum. Walau demikian, ia menyarankan kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Mengenai permintaan juru parkir mengganti BN dari jabatan koordinator parkir, Suibun akan mempertimbangkannya. Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlun yang memfasilitasi pertemuan mengingatkan Dinas Perhubungan meningkatkan perhatian terhadap juru parkir dan tidak membiarkan oknum petugas berlaku arogan. Darlun, kita lanjut lagi berita pagi ini. Setelah dari Kuala Simpang, kita beralih ke Aceh Timur. Polres Aceh Timur melalui Polsek Rantu Perlak menangkap seorang pengedar narkoba di Desa Pertamina, Kecamatan Rantu Perlak, Aceh Timur, Rabu 20 Oktober 2021. Pria yang ditangkap berinisial NS, 45 tahun, warga Desa Bukit Kuta, Kecamatan Perdawa, Aceh Timur. Kasat Reserse Narkoba Polres Aceh Timur, Ibtu Nofri Zaldi, didampingi Kapolsek Rantu Perlak, Ibda Eko Suhendro SH, dalam konferensi pers Kamis 21 Oktober 2021 sore, mengatakan penangkapan pelaku NS berawal informasi masyarakat bahwa NS diduga sering mengedarkan narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti laporan ini, Kapolsek Rantu Perlak memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, personel Polsek Rantu Perlak berhasil menemukan NS bersama temannya AN di salah satu bengkel di Desa Pertamina. Kemudian personel menggeledah badan NS hingga ditemukan sabu di bungkusan kecil ukuran sedang dan 10 paket ukuran kecil dan uang tunai Rp965.000 serta satu ponsel dan dompet. Selanjutnya ia diserahkan ke Satres Narkoba Polres Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka dibidik melanggar pasal 144 JU pasal 114 ayat 1, JU pasal 112 ayat 1, JU pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, kita beralih ke informasi nasional. Selain pandemi COVID-19, perubahan iklim dapat menjadi tantangan ekonomi dalam jangka menengah panjang sehingga menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Isu perubahan iklim yang mengemuka adalah meningkatnya suhu bumi 2,5 hingga 4,7 derajat Celcius di tahun 2100 akibat peningkatan gas rumah kaca. Salah satu upaya antisipasi hal ini adalah melalui penandatanganan Paris Agreement oleh 196 negara. Perjanjian ini merupakan bentuk komitmen dunia dalam memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim. Dorongan positif juga datang dari sektor usaha yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan. Sektor EBT ini juga menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik di masa depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam acara Indifest 2021 bertema Net Zero Emission di Jakarta Selasa 19 Oktober mengatakan, untuk itu pemerintah telah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Strategi ini juga akan membantu Indonesia dalam mewujudkan target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Terobosan-terobosan baru sangat diperlukan untuk bisa melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs ini, terutama dalam masa pandemi. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional atau mancanegara. Info pagi dari Beijing merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Otoritas Cina membatalkan ratusan penerbangan, menutup sekolah dan memperbanyak pengujian massal pada Kamis 21 Oktober 2021 untuk membasmi wabah COVID-19 klaster baru yang terkait dengan sekelompok wisatawan. China terus mempertahankan pendekatan nol COVID tanpa henti dengan penutupan perbatasan yang ketat dan lockdown di wilayah tertentu, bahkan ketika negara-negara lain secara tentatif melonggarkan pembatasan. Wabah domestik sebagian besar sudah dihilangkan, tetapi ketika China mencatat hari kelima berturut-turut dari kasus baru, sebagian besar di wilayah utara dan barat laut, otoritas meningkatkan kontrol virus corona. Wabah COVID-19 China terbaru ini terkait dengan pasangan lanjut usia yang berada dalam kelompok beberapa turis. Mereka memulai perjalanan di Shanghai sebelum terbang ke Xi'an, provinsi Gansu dan Mongolia Dalam. Puluhan kasus sejak itu dikaitkan dengan perjalanan mereka, lalu ada kontak dekat dengan setidaknya 5 provinsi dan wilayah termasuk ibu kota Beijing. Sebagai tanggapan, pemerintah daerah melakukan pengujian massal dan menutup lokasi wisata, sekolah dan tempat hiburan di daerah yang terkena dampak, juga melockdown kompleks perumahan tertentu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Jumat 22 Oktober 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam. Thank you.